Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Setelah kita mempelajari hadis yang pertama dan kedua, yaitu dalam bab tentang al-mahabbah fillah, yaitu apabila seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memberitakan kepadanya bahwasanya dia mencintainya. Dalam hadis yang pertama disebutkan oleh al-musannif rahimallahu taala sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab yang mulia tersebut, memberitakan kepada seseorang yang dicintai bahwasanya dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disyariatkan sebagaimana disebutkan dalam syarah bahwasanya apabila seseorang dikatakan dengan perkataan inni uhibbuka fillah, maka hendaknya dia menjawab dengan mengatakan ahabbakallah alladhi ahbabtani fih, semoga Allah Subhanahu wa taala pun mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Kemudian dalam hadis yang kedua, al-Imam al-Bukhari membawakan praktek amali dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab yang mulia tersebut, yaitu ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu mengatakan kepada seorang tabi'in yaitu Mujahid, "Inni uhibbuka fillah," maka Mujahid menjawab dengan jawaban yang sebagaimana disebutkan tadi. Maka jika pada hadis pertama dan kedua adalah seperti yang tadi kita dengarkan, maka pada hadis yang ketiga ini al-muallif yaitu al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang qadr al-mahabbah, kadar kecintaan seseorang. Jadi seseorang yang mencintai berbeda-beda, ada yang besar rasa cintanya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang tinggi, dan ada yang rendah. Maka disebutkan dalam hadis ini pembahasan bahwasannya seberapa besar cinta seseorang kepada saudaranya seiman karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu pula atau semakin besar pula keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini qala haddatsana Musa qala haddatsana Mubarak qala haddatsana Thabit an Anas radhiyallahu anhu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tahabba ar-rajulan illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi." Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala kecuali yang lebih afdal, yang lebih utama, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kedua orang yang saling mencintai tersebut adalah ashaddahuma hubban li sahibihi, orang yang lebih besar rasa cintanya kepada saudaranya tersebut. Jadi ketika rasa cinta dia lebih besar, lebih tinggi kepada saudaranya dibandingkan kecintaan saudaranya kepada dirinya, maka lebih besar pula keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Qala ma tahabba ar-rajulan illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Maka dalam hadis ini terlihat dengan jelas bahwasannya orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sesama iman, kecintaan mereka yang mana mahabbah atau kecintaan tersebut letaknya dalam hati, bahwasannya terdapat al-mahabbah tersebut berbeda-beda, tatafadhal wa tatafawat, berbeda-beda, taqwa wa tad'uf, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang lebih tinggi kecintaannya, ada yang lebih rendah, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Maka pelajaran yang terlihat dari zahir hadis ini, faman kana aqwa mahabbatan li akhihi fillah, faman kana aqwa mahabbatan li akhihi fillah, barang siapa yang lebih kuat rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, fa inna thawabahu a'zham wa makanatahu arfa' 'inda Allah, fa inna thawabahu a'zham wa makanatahu arfa'u 'inda Allah. Siapa yang lebih kuat rasa cintanya, maka lebih besar pahalanya dan juga lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang diambil dari zahir al-hadis. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang bagi 'alal muslim an yahrisa fi taqwiyati mahabbatihi li ikhwanihi fillah. Yang bagi 'alal muslim an yahris, sepantasnya bagi seorang muslim setelah melihat hadis ini untuk dia menguatkan dan meninggikan rasa cintanya, fi taqwiyati mahabbatihi, meninggikan rasa cintanya, li ikhwanihi fillahi jalla wa ala, kepada saudara-saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, wa tanmiyatiha fil qalbi, dan juga hendaknya seseorang mengembangkan rasa cintanya tersebut kepada saudara-saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan dengan mempraktikkan segala apa yang ditunjukkan oleh makna al-mahabbah, yang mana diantaranya adalah an-nushh. Seorang yang mencintai, dia akan menasihati. Menasihati, an-nushh dalam bahasa Arab artinya adalah menginginkan atau mengharapkan kebaikan. Maka siapa yang mencintai seseorang, dia akan mengharapkan kebaikan untuk orang tersebut, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Dan salah satu dari makna yang ditunjukkan oleh al-mahabbah adalah sabda yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya dan juga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka ketika seseorang mencintai, menyukai untuk mendapatkan sesuatu, maka dia mencintai sesuatu tersebut untuk saudaranya juga. Ketika seseorang mencintai dirinya berada dalam keadaan seperti ini, maka dia juga mencintai untuk saudaranya agar dia bisa berada dalam keadaan seperti ini. Dan seterusnya disebutkan oleh para ulama selama itu adalah dalam hal-hal baik. Dalam hal-hal yang baik. Tidak termasuk ketika seorang menyukai dirinya berbuat dosa, kemudian dia juga ingin orang lain berbuat dosa. Tidak. Ini tidak termasuk dalam hadis. Bahkan disebutkan bahwasanya itu termasuk salah satu riwayat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Selama itu dalam kebaikan. Tapi kita lanjutkan pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Kita ulangin. Yang bagi 'alal muslimi an yahrisa fi taqwiyati mahabbatihi li ikhwanihi fillahi jalla wa 'ala wa tanmiyatiha fil qalbi. Seorang sepantasnya untuk meninggikan rasa cintanya kepada saudaranya dan juga mengembangkannya dengan mempraktikkan tadi apa-apa yang ditunjukkan oleh makna al-mahabbah. Hatta yakuna fi mahabbatihi lahum ashad min hubbihim lahu. Sampai dia mencapai sesuatu dalam rasa cintanya tersebut yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasa cinta saudaranya tersebut kepada dirinya. Jadi terus dia mengembangkan, dia tinggikan rasa cintanya dengan mempraktikkan makna-makna yang ditunjukkan oleh al-mahabbah sehingga dia bisa melampaui saudaranya dalam mencintainya. Dia lebih tinggi rasa cintanya kepada saudaranya dibandingkan kecintaan saudaranya tersebut terhadap dirinya sehingga dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang lebih mulia, lebih utama. Terus berlomba-lomba saling mencintai karena ini merupakan salah satu ibadah yaitu at-tahab fillah, maka seseorang saling berlomba-lomba. Barakallahu fikum. Maka ini termasuk bab ibadah yang mana seorang disyariatkan untuk at-tanafus, saling berlomba-lomba. Maka semakin dia lebih tinggi cintanya, semakin dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Barakallahu fikum. Adapun syarah dari Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala dan juga pelajaran fawaid yang bisa diambil dari hadis ini, beliau mengatakan fi hadzal hadis bayan liwujubi at-tahabbi bainal mu'minin fillah ta'ala wa'tibaruhu ibadatan yurja thawabuha Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kewajiban saling mencintai antar sesama kaum mukminin karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan ibadah dan juga merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai, disebutkan keutamaannya, maka ini merupakan ibadah, merupakan kewajiban. Merupakan sebuah ibadah yang diharapkan di situ pahalanya, yurja sawabuha. Wa kullama kanatil mahabbah minasy syakhsi li akhihi aqwa wa ashad faqad haza minal ajri wal fadli akthar mimman huwa dunah fil mahabbah. Maka semakin lebih besar, semakin besar mahabbah, kecintaan dari seseorang terhadap saudaranya, dan juga semakin kuat, semakin tinggi, maka dia semakin besar dalam mendapatkan keutamaan dan ajr dibandingkan orang yang lebih rendah rasa cintanya di kalangan saudara-saudaranya tersebut. Sebagaimana yang tadi kita pelajari dalam hadis. Kemudian di sini al-muallif rahimahullah taala menyebutkan beberapa fawaid dari ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan al-mahabbah fillah wa at-tahabbu baina al-mu'minin. Saling mencintai sesama kaum mukminin karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fa fi as-sahihain min hadis Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Di antaranya adalah hadis dalam sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal yang mana ketika seseorang mendapatkan atau ketika seseorang ada padanya tiga hal tersebut, dia akan mendapatkan, akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama disebutkan an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah dua hal atau dua yang paling dia cintai melebihi dari segala hal, termasuk dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih dia cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dia mengutamakan semua apa yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulnya dibandingkan segala hal selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Di antara sesuatu yang seseorang ketika ada padanya hal tersebut, dia akan mendapatkan, merasakan rasa cintanya, rasa manisnya keimanan adalah seseorang mencintai saudaranya, mencintai seseorang, an yuhibbal mar'a, namun la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintai saudaranya tersebut atau orang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Seseorang ketika telah mendapatkan hidayah keislaman, hidayah ila sunnah dan juga hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam segala hal kebaikan, dia lebih mencintai hidayah tersebut, keimanan tersebut, keislaman tersebut, dan tidak suka untuk kembali kepada kejelekan sebelumnya, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam an-nar. Dia benar-benar mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari hidayah. Maka tiga hal ini ketika ada pada seseorang, masing-masingnya akan memberikan kepadanya rasa manisnya keimanan. Yang mana syahid dari hadis ini adalah yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang mencintai saudaranya, kemudian dasar dari rasa cintanya itu tidak ada kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain. Maka di situ dia akan mendapatkan rasa manisnya keimanan. Ini salah satu keutamaan saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang berikutnya disebutkan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya ini hadis qudsi yang merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala tetapi bukan dari Al-Quran. Qala al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karenaku, karena keagunganku, mereka akan mendapatkan keutamaan, yaitu manabir min nur, sebuah tempat atau mimbar, singgasana, podium yang terbuat dari cahaya. kata Syekh bin Baz, dimaknakan sebagaimana zahir dari makna tersebut, artinya ini adalah pada hari kiamat nanti keutamaan tersebut akan didapat oleh mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang begitu besar akan diberikan kepada mereka, manabir min nur yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Yang mana yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, iri terhadap keutamaan tersebut para nabi dan juga para syuhada. Barangkali ada yang mengatakan, bagaimana seorang nabi bisa iri kepada mereka? Yang pertama adalah makna ghibtah di sini berbeda dengan makna hasad. Ghibtah adalah iri menginginkan keutamaan tersebut dengan tidak adanya rasa keinginan untuk keutamaan tersebut hilang dari mereka. Tetapi adapun hasad adalah dengan tamanni zawal an-ni'mah. Hasad adalah iri ingin keutamaan tersebut dengan harapan keutamaan tersebut tidak ada pada orang yang dia irikan tadi. Adapun ghibtah tidak ada tamanni zawal ni'mah. Sekedar hanya menginginkan keutamaan tersebut dan tidak ada rasa keinginan bahwasanya keutamaan tersebut hilang dari mereka. Ini ghibtah. Maka para nabi merasakan hal tersebut ketika melihat keutamaan yang besar tadi. Maka mendapatkan manabir min nur. Dan juga disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, tidak ada di sini mani', tidak ada penghalang ketika seseorang yang lebih afdal menginginkan keutamaan yang ada pada orang lain. Di sini tidak menutup kemungkinan gitu. Karena sebagaimana seseorang ketika melihat ada orang lain yang dia istiqamah terus menerus dalam keibadahan, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut menginginkan seperti orang yang istiqamah tadi, walaupun orang yang melihat tadi lebih tinggi derajatnya, lebih afdal, tetapi la mani', tidak ada penghalang, tidak menutup kemungkinan bahwa dia menginginkan hal tersebut. Barakallahu fikum, ini makna yang diambil dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang hadis ini. Salah satu keutamaan yang lain disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari ketika itu tidak akan bisa seseorang mendapatkan naungan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya naungan. Mereka hanya ada 7. Hanya ada 7 golongan. Akan kita baca secara cepat saja, kemudian kita ulang yang berkaitan dengan pembahasan kita. Qala imamun adil, seorang penguasa yang adil. Dikala penguasa-penguasa lain sedikit yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala para pemuda sedikit sekali yang tumbuh dalam peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang dia hatinya sangat berkaitan erat dengan masjid, selalu cinta dengan masjid, terus menerus ke masjid dikala banyak sekali orang-orang yang jarang ke masjid. Qala wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ini yang merupakan syahid dalam pembahasan kita. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berkumpul, saling berloyalitas karena didasari atas perkara karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan yang lain. Mereka pun akan berpisah ketika memang sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara duniawi. Qala wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah. Yang berikutnya adalah seseorang yang diajak untuk berbuat keji oleh seorang wanita yang dia memiliki kedudukan dan juga memiliki keindahan, kecantikan. Tetapi dia menolak dan mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk dari 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada di sana naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini, dikala orang lain bahkan mencari untuk perbuatan keji tersebut, di sini dia mendapatkan kemudahan tetapi dia menolak karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antara mereka adalah seorang laki-laki yang bersedekah dan bersembunyi sehingga gambarannya adalah tangan kirinya pun tidak tahu kalau tangan kanannya telah bersedekah. Ini pun akan mendapatkan keutamaan tersebut karena kebanyakan orang lain malah ingin diketahui sedekahnya oleh orang lain. Qala wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat 'ainahu. Di antara mereka pula ada seorang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala di kesendiriannya sehingga bercucuran air matanya. Ini pun akan mendapatkan keutamaan dikala banyak orang malah menampakkan tentang kekhusyuannya, keibadahannya di hadapan orang lain dan ingin dipuji, di sini dia malah menyendiri dan tidak ingin dilihat orang lain. Barakallahu fikum. Syahid dari hadis ini adalah termasuk dari 7 golongan yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebab lain. Dikala kebanyakan orang lain semua urusannya adalah kepentingan duniawi, di sini mereka bukan kepentingan duniawi tetapi kepentingan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kebanyakan orang lain berkumpul karena urusan dunia, berpisah pun karena urusan dunia, tetapi di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, qala wa mithluha fi fadl at-tahabb fillah, fi fadl at-tahabb fillah hadis أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. Hadis terakhir kata beliau dalam urusan keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang sudah pernah lewat, yaitu ikatan yang sangat kuat dalam keimanan adalah saling berloyalitas karena Allah Subhanahu wa taala, saling memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling membenci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ini adalah pengulangan dari pelajaran kemarin yang qadar Allah tidak terekam, jadi sekarang diulangin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita ulangin, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.